Allahumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Mabat lanjutan dari pembatal ke-8, mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum alal muslimin. Pembatal ke-8 ialah membantu menolong orang musyrikin dalam menghadapi mukminin. Nah, ini pembatal keislaman. Dalilnya ialah wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa yang diantara kalian yang berwala kepada mereka, berloyal kepada mereka, maka dia minhum, bagian dari mereka, bagian dari kafirin. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang zalim. Maka haram berlaku loyal, membela, menyediakan dalil terhadap orang kafir ketika orang kafir tersebut berlawanan dengan kaum muslimin. Ya, saya sudah sering berikan mauqif yang benar terkait hal ini dalam kehidupan kita. Semisal kayak Habib Rizik kemarin berselisih dengan Ahokers, liberalis, ya, dengan kafirin, dengan sipitin, dengan macam-macam ahlul batil, ya, macam-macam ahlul batil. Ya, mereka membuli, memfitnah, ya, sehingga Habib Rizik lari. Habib Rizik kita ingkari. Ya, dari sisi apa? Bid'ah asy'ariyah. Tapi muslim, enggak kafir. Dan segala macam bid'ah amaliyahnya. Bid'ah amaliyahnya kita ingkari, bid'ah asy'ariyahnya kita ingkari. Tetapi ketika dia berhadapan dengan kafirin, sifitin, liberalis, pluralis, bahkan segala macam ahli batil ngumpul di situ semua, nah, kita mesti enggak boleh menyediakan dalil, tidak boleh menampakkan permusuhan, menyediakan dalil buat apa? Buat kafirin tadi, untuk nyerang HRS tadi. Dikasih tahu, oh dia ini mubtadi, dia ini, sembunyikan dulu permusuhan kita sama dia, sembunyikan dulu. Hah? Kita boleh bela gak? Boleh, bela. Bahwasanya itu fitnah, tuduhan mereka keji, dan mereka gak mendasar tujuannya, cuma karena chatting WhatsApp yang abal-abal. Boleh, bela itu. Nah, itu fitnah, gak boleh kita diamkan. Ya, atau kita malah senang terhadap tuduhan yang menimpa dia dari tuduhan-tuduhan jelek. Enggak boleh ini. Ya, sebagian ikhwah terjebak di ranah khilaf antara HRS dengan ustaz-ustaz mereka. Terjebak di situ. Akhirnya mereka anggap bahwasanya keburukan yang ada pada HRS itu lebih buruk daripada Ahoks, lebih buruk daripada Ahokers, lebih buruk daripada kafirin liberalis yang menyerang HRS. Akhirnya mereka malah meledek-ledek HRS. Dengan dicap sebagai pengecut, lari ke Saudi. Dengan dibilang apalah segala macam tujuan-tujuan mereka. Ya. Kalau memang gak mampu menampilkan pembelaan, ya, gak mampu, diam. Diam dalam artian tidak menambah hal-hal yang menyudutkan HRS. Nah ini kalau ikut-ikutan, nah ini terancam dengan ini. Ya. Membantu orang kafir untuk memusuhi muslim. Terancam pembatal keislaman, enggak main-main ini. Enggak main-main, terancam. Terancam. Ya, bukannya pasti, tapi terancam, dilihat dulu. Dilihat dulu. Kalau memang mau CS sama orang kafir buat ngelawan muslim, maka dia murtad, khalas. Ya. Walaupun ngakunya kuat ya, imannya, manhajnya, maka dia murtad. Kalau memang demikian, nanti ada penjelasannya dari Syekh Al-Atiq di catatan kaki. Ya, ini bukan perkara yang main-main. Kalau nggak salah sekarang Al-Qismu Asani, ya, Al-Qismu Asani. Ya. Nah, ini sering ya. Sekarang ini ujian-ujiannya nih. 212 kita nggak ikut 212. 212 sedang kontra dengan kafirin. Nah, antum apa ya? Di pihak mana antum? Di pihak kafirin? Apa gimana? Sebagian ikhwah terjebak perselisihan antara ustadznya dengan 212. Dia mengambil sikap lawan 212. Dengan alasan, dengan klaim, kalau kafirin jelas kafirnya. Loh, kalau jelas kafirnya ingkari. Ingkari, kalau jelas kafirnya ingkari. Kafirin, kalian kafir, kalian masuk Islam. Kalau enggak, kalian di neraka selama-lamanya. Ingkari kayak gitu. Jangan dibilang, oh, kalau orang kafir jelas kafirnya, jelas kemungkarnya. Kalau ini mesti disingkap, mesti ditahdir. Loh, ini manhaj siapa kayak begini. Ya, justru nanti terancam membela orang kafir, walaupun dia enggak bermaksud. Tapi malah menyediakan dalil, menyediakan senjata, ya. Dan betapa banyak ceramah-ceramah yang menyudutkan kaum muslimin dipakai orang-orang kafir. Dipakai orang-orang kafir untuk semakin menyudutkan kaum muslimin. Entah musliminnya itu tertuduh sebagai ahli bidah, tertuduh sebagai yang lain-lain dari aktivis 212, enggak boleh. Ya. Betapa banyak yang demikian. Ceramah-ceramah yang menyudutkan mereka dipakai untuk menyudutkan kaum muslimin yang ada di 212. Ada kayak gini? Ada. Hah? Ngelus dada ini. Ini ngeri ini kayak gini. Ya, ini ngeri. Nah, kita baca. Pembelaan terhadap orang kafir untuk melawan muslim, pembatal keislaman. Kismus awal sudah, kismus tsani. Nah, tafadhal. Dibaca di sini kismus tsani. Fauzi dibaca, Syekh Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu hafizahullah ta'ala al-qismus tsani an yu'awinahum 'alal muslimina la mukhtaran wa huwa la yuhibbuhum bal yakrahunahu 'ala dzalika bisababi iqamatihi bainahum fa hadza 'alaihi wa'idun shadidun wa yakhsha 'alaihi minal kufri wa yakhsha dikhawatirkan wa yakhsha 'alaihi minal kufri al mukhriji minal kufri al mukhriji al kufri al mukhriji minal millati wa dzalika annal musyrikina lamma akrahu jama'atan minal muslimina yauma badrin 'alal khuruji ma'hum liqitalil muslimina fa innallaha subhanahu wa ta'ala ankara 'alaihim dzalika haitsu innahum taraqul hijrata wa baqu ma'al musyrikina wa 'aradu anfusahum ila ma waqa'u fihi min ikrahihim 'alal khuruji ma annahum yubghiduna dinal kuffari wa yuhibbuna dinal muslimina walakin baku fi makkah shahhan bi amwalihim wa baladihim wa auladihim la an mahabbatin lil kuffari au mahabbatin li dinihim. Nah, baik. Terus lanjut sini Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'anzalallahu ta'ala innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum ya'ni ma'ai fariqun ma'ai fariqin kuntum hadha istimkarun ya'ni limadha kuntum ma'al musyrikina wa antum muslimun qalu kunna mustad'afina fil ardi malana hilatun humul ladina ajbaruna wa akrahuna ala dhalika qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha limadha tasbiruna ala al-baqai ma'al kufari wa antum muslimuna wa arradtum anfusakum lima waqa'tum fihi fi hadzal mashhadi al makhifi fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira hadha wa'idun shadidun lahum illa al-mustad'afina min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildani la yastati'una hilatan wa la tahtaduna sabila fa ulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Lanjut harga fadi taraka al-hijrata wa huwa yastati'u wa lam yuhajir wa baqiya yaskunu ma'al musyrikina wa akhrajuhu ma'ahum li qitalil muslimina hada 'alaihi wa'idun shadidun illa al-mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan fa haula'i ma'dzuruna fi baqaihim li annahum la yastati'una al-hijrata wallahu jalla wa 'ala yaqulu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-qismu thalithu man yu'inu Kalau yu'ayyinu ta'yin, menta'yin menentukan. Man yu'ayyinu al-kufaru alal mu'minina wa huwa muhtarun ghairu mukrahin. Ma'a bi dinil kufari wa adamu ridha anhu. Ma'a berarti wa adami. Wa adami ridha anhu. Fa hadha la syakka annahu fa'ilun dikabiratin min kabairi dunubi wa yukhsya alaihi minal kufri. Nah, di situ Al-Qismu Tsani, jenis yang kedua dari menolong orang kafir untuk melawan kaum muslimin. Ya. Qala rahimallahu taala an yu'awinahum, yaitu alal muslimin, yaitu seorang muslim menolong mereka alal muslimin untuk melawan kaum muslimin, la muhtaron, karena tidak ada pilihan. Wala yuhibbuhum, artinya dia dipaksa, bukan karena ada pilihan. Beda ya yang ada pilihan kayak tadi. Ya, mukmin 212 lagi hadapan sama orang kafir. Sama kafirin, sipitin, pluralis, liberalis. Enggak ada yang maksa dia pro kafirin, dia pro kafirin juga. Subhanallah. Dia pro Ahok. Ya, kayak sekarang tuh, muslim, gubernur muslim. Ya, Anies Baswedan, muslim dia. Kalau ada yang bilang kafir ya sebutin aja kekafirannya. Dia muslim. Lagi dibully sama kafirin. Ya, dia malah nyediain bahan buat kafirin, buat ngebully, buat menghantam si Anies Baswedan. Sini subhanallah. Terancam dia dengan pembatal keislaman ini. Hah, orang-orang jahil kayak gitu. Ini enggak ngerti. Dan betapa banyak kaum muslimin yang ikut-ikutan. Manggil Anies sebagai kadal gurun, sebagai kampret, sebagai hal-hal yang panggilan yang jelek-jelek, gelar yang buruk-buruk. Ini muslim, dia pro kafir. Dia pro kafir. Ini urusannya udah bukan politik-politikan lagi, udah agama ini. Udah ideologi. Udah main ideologi-ideologian. Ya. Allahu musta'an. Ayu awinahum 'alal muslimin la muhtaron. Dia menolong orang kaum muslimin. Nah, kalau yang ini enggak ada pilihan lain. Wahwa la yuhibbuhum, sedangkan dia nih yang menolong orang kafir untuk melawan muslimin, dia dalam keadaan enggak cinta kepada orang kafir tadi. Ya. Beda dengan tadi orang yang tadi menghina muslim, menghina HRS, menghina Anies Baswedan, menghina 212, dia cinta ke kafir Ahok. Dia cinta kepada barisan-barisannya kafir tadi. Ini subhanallah. Hah? Ini apaan ini, agama apa itu? Ya. Bal yakrahunahu ala dzalika. Nah, ini yang dipaksa ini, bahkan dia justru benci kepada orang-orang kafir tadi yang dia tolong. Ya. Bisa babi iqamatihi bainahum. Karena sebab apa? Dia tinggal di tengah orang-orang kafir tadi. Fa hadza alaihi wa'idun syadidun. Nah, yang kayak begini ada uzur? Ada uzur enggak? Ada uzur untuk tidak dikafirkan? Iya. Karena dia dipaksa. Tapi ada uzur enggak untuk lepas dari dosa? Enggak. Tapi masih memungkinkan dia kafir enggak? Masih, kata Syekh. Dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam kekafiran. Ya. Tapi fahada wa alaihi wa'idun syadidun, maka orang yang kayak gini dia mendapatkan ancaman yang keras. Wa yukhsha alaihi minal kufri, dan dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam kekufuran, al-mukhrij minal milah, yang mengeluarkan dia dari agama Islam, yang menjadikan dia murtad. Padahal dia dipaksa. Dia enggak suka sama orang kafir tadi. Tapi karena dia tinggal di situ. Semisal orang Amerika. Orang Amerika muslim, dia tinggal di Amerika. Dia tinggal di Amerika, kemudian Amerika memerangi kaum muslimin. Dia dipaksa, ayo. Kamu serang itu. Ikut. Wah, itu tapi agama saya ini. Ikut. Dia dapat ancaman yang keras dan dia dikhawatirkan terjatuh ke dalam pembatal keislaman. Batal enggak Islamnya? Allah Allah. Dikhawatirkan. Ya, wa dzalika annal musyrikin lamma akrahu. Yang demikian itu karena kaum musyrikin ketika mereka memaksa jama'atan, sekelompok orang minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin pada hari Badar, untuk khuruj, keluar bersama mereka liqital muslimin, memerangi kaum muslimin, maka Allah mengingkari mereka. Ya, haitsu innahum tarakul hijrah. Kenapa? Karena mereka tidak mau hijrah. Ya, mereka tetap tinggal bersama orang musyrikin di Mekah. Wa arradu anfusakum, anfusahum, dan mereka berarti telah menempatkan diri-diri mereka ila ma waqa'u fi, kepada hal yang mereka akhirnya terjatuh ke dalamnya di situ. Ya, apa diapain? Min ikrahim. Itu akhirnya mereka dipaksa oleh musyrikin alal khuruj, untuk keluar dari rumahnya berperang melawan kaum muslimin. Ya, ma'annahum yubghiduna dinal kufar wa yuhibbuna dinal Islam, padahal mereka membenci agama kafir, mencintai agama Islam. Namun karena dia tetap tinggal di Mekah, syahhan bi amwalihim. Syahhan itu masdar dari syahha yashihu, syahhan. Maknanya apa? Maknanya adalah harasa ala, hirsun ala, itu maknanya. Hirsun ala. Apa maknanya berarti? Sangat mencintai gitu. Sangat atau antusias, sangat mencintai harta mereka, negeri mereka, anak-anak mereka. La an mahabbatin lil kufar, bukan karena cinta kepada orang kafir atau kepada agama mereka, tapi tetap diingkari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim qalu fi ma kuntum. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri, mereka tidak mau hijrah, tetap tinggal di negeri kafir, maka qalu, malaikat berkata, fi ma kuntum, kenapa kalian ini? Yani ma ayi fariqin kuntum, dengan kelompok apa kalian tinggal ini? Hadastingkarun, ini adalah pertanyaan pengingkaran dari malaikat. Yani kenapa kalian bersama musyrikin? Ya, padahal kalian muslimun. Qalu kunna mustad'afina fil ard, mereka berdalih, kami ini orang yang dilemahkan, yang tak berdaya di bumi. Maknanya malana hilatun, kita enggak punya hilah, enggak punya cara untuk hijrah. Humul ladina, mereka itu adalah orang yang dipaksa. Wa aqrahuna ajbaruna wa aqrahuna, mereka ini yang memaksa kami, ya, mengintimidasi kami, memaksa kami ala dalik, untuk tetap di sini. Ya, maka malaikat menjawab, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatujahiru fiha, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah ke sana? Artinya kenapa kalian masih tetap sabar tinggal bersama kufar padahal kalian muslimun? Arattum anfusakum lima waqa'tum fih. Berarti kalian yang menyodorkan diri kalian sehingga terjatuh ke dalam keadaan seperti ini, fi hadzal mashhad, dalam peperangan ini yang makhif, yang mengerikan, yang menakutkan ini, yaitu di perang Badar. Artinya dari 1000 pasukan musyrikin Quraisy itu terdapat muslimun. Muslimunnya mana? Yang tinggal di Mekah. Di barisan apa? Kafirin. Memerangi kaum muslimin, memerangi Rasulullah dan para sahabat. Subhanallah. Dipaksa mereka. Kenapa mereka dipaksa? Ya mereka sendiri. Ngapain tetap berada di negeri kafir? Baik, ya. Ulaika ma'wahum jahannam, Allah jamin. Mereka itulah orang-orang yang tempat mereka nanti di jahannam, wasa'at masira, dan itulah seburuk-buruknya tempat. Ya, ini adalah ancaman yang keras untuk mereka. Namun Allah kecualikan illal ladina illal mustad'afin, kecuali memang orang-orang yang lemah, minar rijali wan nisa wal wildan, dari kalangan pria, wanita, anak-anak, alladina la yastati'una hilatan, yang tidak ada daya, wala yahtaduna sabila, tidak dapat petunjuk jalan untuk pergi. Fa ulaika asallahu wa ya'fu anhum, maka mereka itulah orang-orang yang semoga Allah mengampuni mereka. Wa kana Allahu ghafurur rahima, wa kana Allahu afuwan ghafura, dan Allah Maha memaaf lagi Maha pengampun. Maka orang-orang yang meninggalkan hijrah, wa hum yastati'un, padahal mereka mampu untuk berhijrah, tapi mereka tidak berhijrah, malah baqiya yaskunu ma'al musyrikin, malah tetap tinggal bersama musyrikin, tinggal bersama musyrikin. Ya, akhirnya akhrajuhu, Akhirnya orang musyrikin mengeluarkan mereka, memaksa mereka keluar dari rumah-rumah mereka, mahum untuk pergi bersama mereka liqitalil muslimin, untuk memerangi kaum muslimin. Maka ini ada ancaman besar, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan, kecuali para orang-orang lemah dari kalangan pria, wanita dan anak-anak, fahaulai ma'dzurun, maka mereka itulah yang diberi uzur ya fi baqaihim, karena mereka tetap tinggal di sana karena mereka tidak mampu hijrah. Dan Allah berfirman, la yukallimullahu nafsan illa usaha. Nah, bentuk pertolongan yang ketiga kepada orang kafir, manyu'inul kufar, yaitu yang menolong orang-orang kafir alal muslimin, untuk melawan kaum muslimin, wa huwa mukhtarun ghairu makruhin ghairu mukrahin, dia itu di dalam keadaan punya pilihan mau bela orang kafir atau enggak, tidak dipaksa, ma'abuk dihilidinil kufar, tetapi dengan disertai dia benci kepada agama orang kafir dan tidak ridho kepada orang kafir, maka ini enggak diragukan lagi dia pelaku dosa besar, dari dosa-dosa besar, wa yukhsha alaihi minal kufri, dan dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam kekafiran. Nah ini nih, ya, bela-bela orang kafir buat ngelawan kaum muslimin, ngelawan Anies, ngelawan HRS, ngelawan 212, ngelawan kaum muslimin, ya, dia bela-bela, dia tahu kafirin ini batil, dia tahu, nah ini dosa besar, nggak boleh, ya, nggak boleh. Katanya nggak mau politik, ya kalau nggak mau politik udah diam, nggak usah nyudut-nyudutin 212, HRS. Ya, Anies Baswedan, kalau nggak mau berpolitik ya udah diam, ngapain ngikut-ngikut kritik-kritik politik, ya, politikus Muslim lagi yang dikritik, udah diam aja, ini manhaj goncang kayak begini, ya. Madzhab salaf bukan, mana ada kayak begini salaf, ya, wallahi ini bukan madzhab salaf, ya. Nggak ada kayak begini madzhab salaf, kayak begini, madzhab salaf berlepas diri terhadap orang kafir. Terhadap orang kafir. Ya ikhwah. Syekh Fauzan di buku ini telah menjelaskan. Di antara konsekuensi kita mengkafirkan orang kafir ialah tidak memuji mereka. Oh, di Jepang teratur. Gak ada kita puji-puji kayak gitu. Ya. Muslim yang melanggar lalu lintas lebih bagus. Ya, lebih bagus dibanding kafir. Tapi dalam bab ini Muslim itu salah. Si kafir yang benar. Adilnya gitu aja. Tapi dia tetap kafir. Orang Jepang yang tertib, dia tertib di jalan, tapi dia kafir. Apalagi ayo, kejahatan apalagi yang lebih buruk daripada kafir? Orang Jepang tertib di lalu lintas, kita puji tertibnya, apa kita katakan bagus, itu benar tertibnya dia, tapi dia kafir. Dia bisa taat sama peraturan, kenapa dia enggak mau taat sama Rabbul Alamin? Tapi dia benar enggak taat lalu lintas? Benar, tapi kafir. Ada tapinya. Nah, ini muazzanah nanti. Muji doang. Nah, ada tapinya, dia kafir. Ah, paham antum? Ini kayak begini aja kita enggak boleh. Ya, apalagi kaum muslimin lagi fight ya, di dunia politik kayak di dunia apa kayak dengan kafirin. Nah, kita nempatin diri di barisan kafirin. Ya, ngasih bahan buat kafirin untuk nyerang dia karena dia berbeda dari sisi manhaj. Allahul Mustaan. Kafir senang kayak gini, orang kafir senang. Allahul Mustaan. Ya. Enggak usah khawatir ya ikhwah, yang kayak gini batil. Oh, nanti ditahdir. Antum yang nahdir dia, ngapain antum takut? Batil kok takut? Tahdir dia, bilang itu bukan salafi. Ngapain takut? Ajib, saya juga bingung ya. Ikhwah-ikhwah asatid yang tahu di grup WhatsApp aja bicaranya, tapi yang kayak gini-gini enggak berani dibantah. Kenapa takut itu? Batil kok. Juhala. Juhala bantah udah. Ngapain takut? Dia yang kita tahzir, bilang itu bukan salafi, murji'ah. Kenapa takut? Dia yang kita tahzir, kita umumin ke masyarakat, itu bukan ahli sunnah, penyusup. Apa yang takut? Apa yang antum takutin? Ana sering heran sama teman-teman asatidah juga ya, di grup WhatsApp mengingkari, tapi kok di lapangan gak diingkari? Kenapa? Tapi di grup WhatsApp mengingkari, tapi di lapangan kok gak mengingkari? Kenapa? Takut. Anak yang kayak gitu aja takutin Allah Ustaz. Aduh, ada Ustaz kayak begitu kita ingkari, apalagi cuma juhala. Ya Allah. Hah? Kenapa mesti takut? Ya Allah. Hah? Apa yang ditakutin dari kayak gitu? Tadi takdir balik, 1000 kali takdir balik kayak begitu. Ya enggak Mas Manto? Hah? Oh Mas Manto. Hah? Yang kayak gitu bukan ahlus sunnah. Ya? Bukan ahlus sunnah. Enggak usah takut. Oh, tapi banyak. Malah banyak. Musyrikin dulu juga banyak. Rasulullah sama sahabat di Badar 313. Musyrikin 1000. Ngapain takut? Kayak gitu-gitu. Takdir balik. Jelasin ke masyarakat ini bukan madhab ahlus sunnah. Membela orang kafir ketika untuk melawan muslim, ketika muslim sedang berhadapan dengan orang kafir. Ya. Kalau enggak mampu menampilkan pembelaan, ya udah diam, kan lebih selamat. Dibandingkan dengan ikut-ikut nyerang. Muslim tadi 212 diserang, HRS diserang, Anies Baswedan diserang ketika sedang berhadapan dengan orang kafir. Nah, ini bukan madzhab salaf. Enggak ada kayak gitu madzhab salaf. Jelasin ke masyarakat semampu kita. Itu penipu. Penipu madhab. Penipu madhab. Penipu manhaj. Penipu. Penipu itu semua. Penipu. Tahdir balik. Jelasin ke masyarakat mereka penipu. Mereka ahlul batil. Mereka di sini yang kata syekh. Ini kan di sini nih. Man yu'inul kufara lil muslimin. Siapa yang menolong orang kafir untuk non muslim. Wa huwa mukhtarun. Dia ada pilihan. Tidak dipaksa. Ghairu mukrah. Tidak dipaksa. Wabuk dihi, tapi dia benci kepada orang kafir. Benar, dia benci. Wada mirido anhu, tidak mirido kekafiran. Pahadala syaka anhu fa'ilun nikabirotin. Enggak diragukan lagi, dia pelaku dosa besar. Kalau dia enggak tobat, dia tetap dihukumi sebagai fasikun. Orang-orang fasik. Ya. Wa yukhsha alaihi minal kufr. Dan dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam kekufuran. Maka terangkan ini para orang-orang fasik. Pelaku dosa besar, dia mesti bertobat. Kalau enggak tercabut fasik mili yang ada pada dia. Ya ikhwah. Ya. Al-qismu ar-rabi. Ya. Ya. Jenis yang keempat. Pembelaan terhadap orang kafir untuk melawan muslimin. Ah, tafadhal dibaca sini. Iqbal. Nusratul muslimina ala al-kufari illa fi halatin wahidatin idza kana li ahla'i al-kufaru lil-kufari ahdun 'inda al-muslimina fala yajuzu lana an nunasira al-muslimina 'alayhim fa kayfa nunasiru al-kufara 'ala khulafa'il muslimina fa hadha amrun la yajuzu wa kullu hadha min ajli al-wafa'i bil 'ahd. Nah, yang keempat, bentuk menolong orang kafir. Ya. Man yu'inul kuffara, barang siapa yang menolong orang-orang kafir, alal kuffar, untuk melawan orang kafir yang lain. Jadi sesama kafir sedang perang. Misal Cina perang sama Amerika. Bela apa? Dua-duanya kafir kan? Apa yang kita harapkan? Dua-duanya binasa. kedua-duanya binasa. Amerika perang sama Cina. Kita harapkan yang mana? Kedua-duanya binasa. Itu tentunya. Tapi boleh gak kita condong ke salah satu? Boleh. Nah, yang mana yang paling dekat dengan Islam? Ketika Romawi dan Persia berperang, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing Rasulnya dan para sahabat untuk lebih condong pro kepada apa? Persia atau Romawi? Romawi. Kenapa? Karena ada yang sisi kedekatan terhadap Islam dibandingkan dengan Persia yang mereka bukan ahlul kitab. Ya. Tetapi hakikatnya keduanya sama-sama kafir. Ketika keduanya binasa, tentu kita senang. Tetapi kalau ada pro-proan, nah, pilih yang paling mending. Nah, sekarang di sini, siapa yang menolong orang kafir untuk melawan orang kafir? Alladzina lahum ahdun indal muslimin. Tetapi orang kafir tadi memiliki perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak berperang, untuk damai. Ya. Baik, misal begini. Ya. Cina lawan Rusia ada yang real ya, real dulu perang dingin Soviet. Baik. Misalkan Amerika punya perjanjian dengan kaum muslimin. Ya, Amerika. Maka kita enggak boleh bantu Rusia untuk memerangi Amerika. Ngerti enggak di sini? Paham sini? Nah, ini maknanya di sini. Fa hadza haramun wa la yajuz, ini haram dan enggak boleh. Kenapa? Li'annahu naqdun li ahdil muslimin. Karena ini berarti membatalkan perjanjian kaum muslimin. Maka orang-orang kafir mu'ahad yang mereka terikat perjanjian enggak boleh bagi segenap kaum muslimin memerangi mereka. Kenapa? Wafa'an bil ahdi alladzi bainahum wa bainal muslimin, sebagai bentuk untuk menepati perjanjian yang ada antara mereka dengan kaum muslimin. Maka orang-orang yang menolong walladzi yu'inu man qatalahum, maka orang yang menolong untuk memerangi mereka dari kalangan kufar, maka ini adalah bentuk pembatalan perjanjian terhadap kaum muslimin. Dan ini termasuk apa? Godaron. Bukan godron, godaron. Godaro yang diru. Pengkhianatan. Maka ini termasuk pengkhianatan terhadap dhimmah kaum muslimin. Perjanjian kaum muslimin. Dan Nabi SAW bersabda, man qatala mu'ahadan, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium harumnya surga, aroma surga. Nah, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang kaum muslimin untuk menolong orang al-muslimin an munasaratil muslimin al-kufar, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang muslimin untuk menolong muslimin yang lainnya, ya, karena menghadapi orang-orang kafir, jika orang-orang kafir tersebut memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, maka bagaimana dengan menolong orang kafir untuk dalam, dan itu konsekuensinya membatalkan perjanjian dengan kaum muslimin. Nah, ini lebih parah lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in tansurukum fid dini fa'alaikum an-nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Jika mereka minta tolong kepada kalian dalam urusan agama, ini kaum muslimin, maka wajib bagi kalian menolong mereka, menolong muslimin. Illa ala qaumin, kecuali jika itu ternyata menghadapi suatu kaum kafir yang antara kalian dan mereka terjadi perjanjian. Jadi gini, ya. Misal Malaysia berperang dengan Cina. Malaysia muslim, Cina kafir, komunis. Ya, Cina kafir. Tentu kita bela mana? Hah? Orang gila kalau bela Cina, Malaysia lawan Cina. Masa kita bela Malaysia, bela Cina? Kecuali dia kafir juga, kita bela Malaysia. Tetapi ternyata itu Cina negaranya punya perjanjian dengan kaum muslimin. Perjanjian, enggak boleh perang. Maka kalau begitu kita enggak boleh bantu Malaysia. Ngerti sini? Nah ini, wa inistan surukum fiddin, jika mereka kaum muslimin meminta pertolongan pada kalian dalam urusan agama ini, fa alaikum an-nasru, wajib bagi kalian menolong mereka, illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali ada mitsaq, perjanjian antara kalian dengan mereka yang kaum kafir tadi. Ngerti sini? Nah, kata Syekh, nah, apabila yang meminta tolong kepada kita adalah muslimun ala kufarin, untuk menghadapi orang kafir, wajib bagi kita menolong muslimin menghadapi orang kafir, kecuali di satu keadaan. Apa itu? jika orang kafir tersebut mereka memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, maka enggak boleh bagi kaum muslimin yang satu lagi untuk menolong muslimin yang berperang dengan orang kafir tadi untuk menghadapi mereka. Maka bagaimana kita menolong orang kafir ala hulafa'il muslimin? Hulafa' jamak dari halif. Jamak dari apa? Halifun, sekutu. Ya. Maka bagaimana kita menolong orang-orang kafir untuk menjadi sekutu mereka menghadapi kaum muslimin? Fahada amrun la yajuz, ini lebih-lebih kabar lagi, dan ini adalah wa kullu hadha min ajl wafa' bil ahdi, dan ini semua ialah dalam rangka untuk min ajl wafa', memenuhi, menepati perjanjian. Al-qismul khamis, untuk yang kelima, ya, tafadhal, dibaca di sini. Sabit. Wa nafa an sahibihi al iman, maf'ul dari nafa. Qala Allah jalla wa ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulai katabu fi qulubihim al iman. Wa qala ta'ala, fama kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna Ibrahima la'awwahu halim. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi illa qawli pada kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ahu id qalu li qaumi inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawa wal baghdha'u abadan hatta tu'minuna billahi wahdahu. As-suratul mumtahanati kulliha bitahrimi mawdatil kuffari. As-suratul mumtahanati kulluha bitahrimi mawdatil kuffari. Walau kana min aqrabin nasi ilal muslimin. Faqatamaha biqawlihi, ya ayyuhal ladhina amanu, la tatawallaw qawman ghadibullahu alayhim. Qad ya'isu minal akhirati kama ya'isu kuffaru min ashabil quburi. Fakullu suratin mutahanati di mawdi'i ma'adatil kuffari mu'adatil kuffari wa adamin ma'abbatihim min awaliha ila akhiriha. Masya Allah. Ya, nanti ta'alik Syekh Abdullah Syekh Al-Atik kita akan bacakan itu di footnote. Nah, jenis yang kelima, menolong orang kafir untuk menghadapi kaum mukminin. Apa itu? Wa huwa mawaddatul kuffar wa mahabbatuhum min ghairi i'anah. Yaitu berkasih sayang kepada orang kafir, mencintai mereka tapi tanpa menolong mereka. Ya, alal muslimin, untuk menghadapi kaum muslimin. Dia cuma kasih support. Dia cinta. I love you Ahok, kata dia. Stand with Ahok, kata dia. Kebencian dia membara tertuju kepada kaum muslimin. Tertuju kepada 212, tertuju kepada Anies Baswedan, tertuju kepada HRS, tertuju kepada kaum muslimin secara umum. Dicinta kepada kafir. Ya, dicinta pada Ahok, dicinta kepada segala macam. Hadza nahallahu anhu. Maka ini Allah larang. Wa nafa'an sahibihi al-imana. Dan Allah menafikan, meniadakan dari pelakunya tadi, meniadakan iman. Nah, lu. Ya Allah Jalla wa'ala berfirman, la tajidu qauman, wahai Nabi, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang kaum tersebut ngaku-ngaku yu'minuna billahi wal yawmil akhir, beriman pada Allah dan hari akhir, tapi kenapa? Yuwadun. berkasih sayang. Ya, man hadallah, ya yuadun. Man hadallah, berkasih sayang kepada orang yang memusuhi Allah wa rasulah dan rasulnya. Walau kanu aba'ahum. Walaupun orang tersebut adalah bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau ikhwan mereka atau asyiratahum atau kerabat mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah yang Allah catat di kalbu mereka keimanan. Ya. Jadi ketika mereka berlepas diri dari bapaknya sekalipun, dari abangnya, dari ibunya, bapaknya untuk berkasih sayang dalam urusan agama, berkasih sayang dalam urusan agama, maka mereka itulah yang dicatat dalam keimanan. Muskilah begini. Seorang suami muslim punya istri ahlul kitab, boleh ya, setelah syarat terpenuhi. Istrinya tersebut enggak punya akhdan, enggak punya pacar. Istrinya tersebut bukan zaniah. Berarti istrinya pure ahlul kitab. Tapi kalau istrinya berzina, statusnya enggak terangkat sebagai ahlul kitab, tetap zaniah. Kenapa? Gimana mau tobatnya? Nah, kalau muslimah pernah berzina, kemudian dia tobat, muslimah. Ya, muslimah dia. Dia statusnya muslimah, bukan zaniah. Boleh dinikahin enggak? Pernah berzina terus tobat, boleh dinikahin enggak? Boleh. Ya, yang enggak boleh dinikahin, dia berzina belum bertobat. Enggak boleh. Jangan, cari yang lain. Ya. Cari yang lain. Nah sekarang ini ahlul kitab, dia berzina, dia berzina, punya akhdan, punya pacar, ya, punya sohib, punya teman cowok, akhdan, teman dekat lagi, ya, musafahah, ada teman hidup dia lagi, kemudian putus, ya, enak sih rantum, dia ngeliat cowok imut-imut nih jenggotan cingkrang, dia Nasrani. Nah, dia enggak boleh dinikahin. Kenapa? Status zaniahnya enggak terangkat. Mau tobat pakai apa? Ya tobat masuk Islam. Begitu. Nah, sekarang ahlul kitabnya pure. Nah, dia enggak pernah berzina. Biarawati. Nah, biarawati. Dinikahi sama muslim. Dah, keluar aja dari biarawati. Nikah sama saya. Beda agama. Boleh kok dari Islam. Boleh enggak? Boleh. Ini muskilah. Ya. Terus, ya namanya suami istri, cinta gak sama istrinya? Cinta gak? Cinta, apalagi kalau biarawatinya cantik jelita. Terus baik hati. Baik hati dalam artian sopan, tapi hatinya jelek karena kafir. Ya. Dia cinta gak? Cinta. Kasih sayang gak? Kasih. Kena ayat ini gak? Hah? Kena ayat ini gak? Hah? Enggak, kenapa enggaknya? Mana? Ah, tapi iya. Kalau seorang suami cinta ke istri itu alami. Tabiat cintanya itu bukan karena cinta agamanya, tapi cinta karena tabiat. Jadi yang kayak gitu enggak termasuk, ya. Bisa dipahami sini? Itu enggak termasuk. Nah, begitu juga dengan seorang walad, anak yang punya orang tuanya kafir. Dia sayang sama orang tuanya? Iya, sayang. Sayang, tapi sayang itu kekerabatan, bukan agama. Ya, dan ini enggak apa-apa. Loh, kok enggak apa-apa? Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang sama pamannya, Abu Thalib, Abdul Manaf, sayang. Dan Allah sebutkan, "Innaka la tahdi man ahbabta." Ayat ini turun terkait kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam mentalkin Abu Thalib, enggak berhasil. Karena Abu Jahal juga mentalkin Abu Thalib. Ya, Nabi mengatakan ya amkula ilaha illallah. Wahai paman, ucaplah la ilaha illallah. Kalau engkau mengucapkannya, saya akan menolong kamu dari kiamat kelak. Ya, Abu Jahal juga mentalkin. Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Kamu enggak suka sama agama bapakmu Abdul Muttalib? Mati dalam keadaan kafir. Ya. Maka Allah turunkan ayat, sesungguhnya engkau tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Baik. Kalau sudah dipahami, alhamdulillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wah, di lembaran ini ayat semua ini. Wa makana istighfaru Ibrahim, dan tidaklah permohonan ampun Ibrahim untuk bapaknya illa an mau'idatin, kecuali karena sebuah janji. wa'adaha, yang ia janjikan iyahu kepada bapaknya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, maka tatkala sudah nampak bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, tabarra minhu, maka Ibrahim pun berlepas diri dari bapaknya. Inna Ibrahim ala awwahun halim, Ibrahim sangat lembut lagi bijak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya'a, janganlah kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali kalian. Ya, tulkuna ilaihim bil mawaddah, yang kalian sampaikan kepada mereka kasih sayang. Waqad kafaru bima ja'akum minal haq, sungguh mereka telah kufur terhadap kebenaran yang telah datang kepada kalian. Sampai firman Allah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wal ladzina ma'ah, sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi pada sosok Ibrahim dan orang-orang yang beriman yang bersamanya. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, ketika mereka berkata kepada kaumnya yang kafir, kami telah berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Wa bada bainana, dan telah nampak antara kami, wa bainakum dan kalian, al-adawatu wal baghdha'u abada, permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, hingga kalian beriman pada Allah semata. Maka surah Mumtahanah semuanya itu terkait tentang haramnya berkasih sayang terhadap orang kafir, walaupun mereka adalah orang yang paling dekat, ya, bahkan lebih dekat dari kepada kita dari kaum muslim sekalipun. Dan Allah menutup firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian berwala memberikan loyalitas kepada suatu kaum yang Allah murkai mereka. Ya, qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffar min ashabil qubur, sungguh telah mereka berputus asa dari akhirat sebagaimana orang-orang kafir berputus asa dari penduduk kubur. Maka semua surat Mumtahanah itu fi maudi'il mu'adatil kuffar, pada satu topik memusuhi orang-orang kafir dan tidak mencintai mereka. Min awaliha ila akhiriha, dari awal sampai akhir. Lihat itu ada talik, ya. Dibaca taliknya. Nah, Syekh Arif, tafadhal. Asoma. Asoma malu, wadamu, wakwal munafiku. Al-halatul tarikatu, al-muafiqahum fi al-dohi, na'amu talakati ilahum fi al-dohi, wakwa ala wajibani, al-wajibu al-awal, ayyaf ala dhalika likawnihi fi sultanihim, ma'awadlihim wa taqlilihim lahum, wa yuhadidu lahum bil-qabli. فيقولون له إما أن توافقنا وتنذر القيادة لنا وإلا قتلناك فإنه والحالة هذه يجوز له موافقتهم في الظاهر مع كون قوله مطمئنا بالإيمان كما جرى لعمار Wardono, al-wajh tsani. An yuwafiqahum ma'a mukhalafatihi lahum fitani wa huwa ma laysa ma sultanuhum. Wahua malai sama sultan, apa irabnya sultan? Apa? Nah, terus. Hamalahu. Tama'un, tam'un. Mana huruf ain? Kenapa antum menyebut huruf ain? Piriasatin. Au marin au mashatin. Itu isim fa'il dari syahha yashihu. Mushahhitun. Mushahhitun. Biwatanin. Au khaufun ma'atuf ke tom'un, tom'a. Ayo terus. Au mimma yahdathu fi fil ma'ali. Fil ma'ali. Fil ma'ali. Ma'ali harta ini. Ini ma'ali. Ma'inahu fi hadith al-hali yakunu al-hajjam la tanfa'uhu karohatuhu lahum fil batili wa huwa miman qala Allah fihi dhalika bi anna mustahabbul hayata dunya ala akhirati wa anna Allah la yahdi qawmal kafirin intaha min kitabi majmu'atil tawhid min salat asyaikh Muhammad ibn Ali. Nah, telah terdapat ta'liq dari nuskah yang matbu'ah yang dicetak, berkata Syekh Hamad Ibn Atik rahimahullah ta'ala naklan dengan mengutip dari kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Adapun masalah yang ketiga ini, wahuwa ma yu'daru bihi ar-rajul ala muwafaqatil musyrikin, yaitu yang seseorang diberikan udzur ya atas pertolongan dia kepada kaum musyrikin dan menampakkan ketaatan kepada musyrikin. Maka kata beliau, ketahuilah bahwasanya menampakkan kesesuaian terhadap kaum musyrikin itu ada tiga keadaan. Yang pertama, aywafiqahum fi dhahir, menampakkan secara dhahir dan batin, dan dia yanqadu lahum bi dhahirihi, taat kepada mereka secara dhahirnya. Wa yamilu ilaihim, condong kepada mereka, berkasih sayang kepada mereka di dalam batinnya. Maka ini kufur, keluar dari Islam. Apakah dia membenci sawan kana mukrohan, apakah dia dipaksa atau tidak? Enggak boleh. Dan dia termasuk di antara orang yang Allah firmankan tentang mereka, walakin man syaraha bil kufri sadran sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun adzim. Namun barang siapa yang melapangkan dadanya untuk kekufuran, maka bagi mereka murka Allah. Ya. Dan bagi mereka adab yang pedih. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, dia menampakkan an yuwafiqahum, dia sepakat dengan orang kafir, wa yamilu ilaihim, dan condong kepada mereka fil batin, di batinnya condong, ma'a mukhalafatihi lahum fi dhahir, tetapi menyelisih orang kafir secara dhahir, fahada kafirun, pura-puranya aja. Pura-puranya aja anti Amerika, pura-puranya anti Cina, pura-pura anti komunis, pura anti kafir. Lakin idza amila bil Islam zahiran, namun jika dia beramal dalam Islam, akan selamatlah hartanya, darahnya, kehormatannya. Maka orang ini adalah apa? Munafik. Dia kafir. Yang ketiga, ayuwafiqahum, dia menyepakati mereka secara zahir, ma'a mukhalafatihi lahum fil batin, tetapi menyelisih mereka di dalam batin. Di batinnya benci orang kafir, tapi kelihatannya pura-pura setuju orang kafir. Maka kalau begini ada dua wajahin, dua bahasan. Yang pertama, ya, dia melakukan tersebut likaunihi fil sultanihim ma'adar bihim wa taqyidihim. Dia melakukan tersebut karena kondisi dia di bawah kekuasaan orang kafir, disertai darb, tekanan atau siksaan, wa taqyidihim karena terikat oleh mereka, wa yuhadjidunahu dan mereka mengancamnya dengan bil qatl untuk dibunuh. Maka mereka mengucapkan kepadanya, jika kamu antuafiqona, jika kamu sepakat kepada kami dan menampakkan ketundukan pada kami, ya kamu selamat, tapi kalau enggak kami bunuh kamu. Maka keadaan yang seperti ini boleh bagi dia untuk menyepakati mereka fidzahir, tetapi tetap kalbunya itu tenang dalam keimanan dan memusuhi mereka, sebagaimana terjadi pada kisah siapa? Amr ibn Yasir. Ya, Amr ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya, man kafara billah, siapa yang kafir pada Allah setelah turunnya min ba'di imanihi, setelah imannya, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainun bil iman, dan kalbunya tetap tenang dalam keimanan. Ya, dan juga sebagaimana firman Allah, wa illa an tattaqu minhum tuqat, dan kecuali jika kalian tattaqu, siasat melindungi diri dari sesuatu yang ditakutkan dari mereka. Ya, maka dua ayat ini menunjukkan akan hukum alal hakim alal hukmi kama nabbaha ala dzalika Ibnu Katsir. Ayat ini menunjukkan kepada sebuah hukum sebagaimana yang telah ditegaskan, ya, diberi peringatan oleh Ibnu Katsir, ya, di tafsir surat Ali Imran. Sisi yang kedua, dia menyepakati orang-orang kafir secara zahir, tetapi menyelisih mereka dalam batin, dan dia tidak dalam kekuasaan orang-orang kafir. Kenapa kalau begitu? Yang membawa dia untuk berlaku demikian karena tamak terhadap kepemimpinan, karena harta, atau karena ingin cinta tanah air atau keluarga, atau takut dari hal-hal yang akan terjadi nanti di Ma'al, di masa kedepannya. Maka dia di keadaan tersebut, ya, murtad. Dia benci terhadap orang kafir, enggak bermanfaat di batin. Ya, ini murtad, Allah musta'an. Dzalika biannahum istahabbu al-hayata dunya. Yang demikian karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia alal akhirah dibanding akhirat. Wa annallaha la yahdil qauman kafirin. Allah tidak memberikan hidayah kepada penduduk orang kepada orang-orang kafir. Intaha, selesai kutipan dari beliau dari kitab Majmu' At-Tauhid. Dari salah Syekh Muhammad bin Atiq. Hah? Keluarga. Ya, enggak. Iya. Terus wahuna masailu. Ini ya. Ada permasalahan yang perlu kita baca. Fadl. Dibaca sini. Mana pikirin si Dimas? Ya. Mustafa, baca Mustafa. Ziwaj. Aduh, ngucap nikah aja salah. Gimana mau nikah? Ziwaj. Ngaruh enggak? Hah? Enggak ya. Salah enggak? Ziwajil kafiri minal muslimat la yajuzu an yuzawwija kafirun bi muslimatin sawa'un kana yahudiyan aw nasraniyan aw wasaniyan aw dahriyan mulhidan la yajuzu itlaqan tazwijul kafiri minal muslimati biqaulihi ta'ala wala tunkihu al-musyrikina hatta yu'minu wal 'abdu mu'minun khayrun min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idznihi qawluhu wala tunkihu al-musyrikin ay لا تزوجهم من المسلمات حتى يؤمنوا فإذا تركوا الكفر ودخلوا في الإسلام جاز تزوجهم من المسلمات تزويجهم من المسلمات. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات من فبينوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. وقال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار فلا يجوز إنكاء الكافر من المسلم فلا يجوز mana sih itu ingkahu fa'il setelah yajuz itu fa'il fala yajuzu ingkahul ingkahul kafiri minal muslimati ibtida'an au istidamatan wahada amrun mad kok lewat antum ini kok jadi bingung saya udah cukup nah baca ah Fadal dibaca sini Mas Fatur. Dari antum tadi terangkan dari mana? Berarti fa ida alimtum annahunna mu'minat. Kirain tak takrifin. Hah? Kirain tak takrifnya saya sama. Magalah. Oh. Takrifnya itu di garis merah tadi, udah dibacain tadi kan. Ayo Mas Fatur, bacain Mas Fatur. Fa ida alimtum itu huruf kha wan fasakha anna an nikahu baina muslimatin wa kafirin wa kadzalika la yajuzu la yajuzu al kufaru min al muslimati ibtida'an kama fi ayatil baqarah wa la tunkihu al musyrikina hatta yu'minu ini adzan ya. Tapi kalau di sini 3 menit lagi tuh. Yang lo kecepetan kali. Ya cukup dulu, nanti kita lanjut lagi. Sudah adzan. Nanti kita lanjut lagi insyaallah. Pada jam 10. Subhanallah, wa bihamdika, syadallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.